Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adan yallahu iyyakum minad dhalalati wan nar. Sidang Jumat rahimakumullah, kita telah memasuki hari-hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki fadilah yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga jangan sampai kita terlewatkan dari meraup dan meraih keutamaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashri min dhil hijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dhalika bi shay'. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ma min ayyam, tidak ada hari-hari di mana amalan baik, amal soleh, jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan yang dikerjakan pada hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah yang dikerjakan pada siang hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang berjihad fi sabilillah keluar ke medan pertempuran dengan hartanya sendiri, dengan biayanya sendiri, juga dengan nyawanya, kemudian dia tidak kembali dengan nyawa atau dengan hartanya dengan nama lain mati syahid di medan pertempuran. Itu yang bisa mengalahkan keutamaan amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 siang hari di awal atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan kenapa siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini afdal dan utama. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam tadi, beliau menjelaskan dikarenakan pada hari-hari tersebut terhimpun dan terkandung padanya ibadah-ibadah yang sifatnya induk. Baik itu salat, entah itu salat fardu ataukah salat sunnah, yang puncaknya adalah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yakni salat Idul Adha. Kemudian juga saum, puasa sunnah sejak awal masuknya bulan Dzulhijjah sampai puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah, yakni puasa Arafah. Demikian pula amal ibadah haji dan juga an-nahr, penyembelihan binatang korban. Inilah yang menjadikan siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang utama dibandingkan siang hari dari hari-hari yang ada. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa siang hari 10 pertama bulan Dzulhijjah itu jauh lebih utama dibandingkan siang hari 10 akhir bulan Ramadan, dikarenakan ada sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang telah kita dengar di awal. Adapun malam harinya, maka malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadan jauh lebih utama dibandingkan malam hari 10 awal bulan Dzulhijjah, dikarenakan pada hari-hari malam-malam terakhir bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan taufiknya, pertolongannya kepada kita, masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, maka janganlah dan tidak sepantasnya untuk kita menyanyiakan waktu kita sehingga luput dari mendapatkan dan meraih keutamaan yang sangat besar yang telah Rasul alaihi salatu wasallam sabdakan di atas. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih sanadnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Diriwayatkan dari sebagian istri Rasul alaihi salatu wasallam, kana an-nabiyyu alaihi salatu wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, sejak masuk awal bulan Dzulhijjah sampai akhir dan puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, yakni bagi yang tidak melaksanakan haji. Adapun kita melaksanakan ibadah puasa tersebut dari awal bulan Dzulhijjah ini sampai tanggal 9, karena kita tidak termasuk dari jamaah haji. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita manfaatkan sebaik mungkin dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan melalui lisan Rasul alaihi salatu wasalam dalam sabda-sabdanya tadi. Ditambah juga kita memperbanyak amal soleh, bersedekah, memperbanyak amal salat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Azza wa Jalla, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta amal-amal ibadah lainnya yang bisa kita laksanakan di siang hari 10 atau siang hari awal pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antara yang bisa kita laksanakan sebagaimana bimbingan dari beberapa sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah memperbanyak takbir sejak awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 8 Dzulhijjah ataukah malam tanggal 9 Dzulhijjah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan takbir mutlak. Sebuah takbir, takbiran yang kita sudah menghafalnya, anak-anak juga rata-rata sudah menghafalnya, takbiran, takbir yang dibaca pada surat Idul Adha ataupun Idul Fitri, dibaca sejak awal bulan Dzulhijjah ini sampai besok terakhir malam tanggal 9 Dzulhijjah, takbir mutlak. Dikatakan takbir mutlak dikarenakan tidak terkait dengan waktu-waktu sholat fardu. Kapanpun itu waktunya, tidak terikat dengan waktu atau sholat lima waktu, kita lafadzkan, kita baca, kita lantunkan takbir-takbir tersebut. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq dari dua sahabat yang mulia, Abu Hurairah dengan pula Abdullah putra Umar radhiyallahu taala anhum. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila suq fi ashri dhil hijjah yukabbiran wa yukabbiran nas bi takbirihima. Dahulu Ibnu Umar dengan pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma keluar ke pasar-pasar bertakbir pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Mereka berdua bertakbir, kemudian manusia pun ikut bertakbir sebagaimana takbir dari dua sahabat yang mulia tadi, Abdullah bin Umar demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya di siang hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, jangan sampai terlewat dari kita keutamaan yang mana besok ketika kita sudah terbujur kaku, kita sudah dikafani terbungkus dengan kain kafan menghadap Allah Azza wa Jalla, barulah seseorang akan menyesal dan merugi kenapa di dunia tidak memperbanyak bekal, kenapa di dunia tidak memperbanyak amal soleh ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada dirinya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebuah hari di mana orang-orang merugi, mereka menyesal pada hari kiamat, mereka menyesal ketika sudah masuk ke alam akhirat, mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla mengembalikan mereka ke dunia, agar mereka bisa memperbanyak amal soleh, agar mereka bisa bersedekah, agar mereka bisa menjadi orang-orang yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang Islam, agar mereka memperbanyak bekal sejak di dunia ini. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian semua, bersedekahlah kalian semua dengan sebagian rezeki yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kalian sebelum datang kepada kalian sebuah hari di mana dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla, di mana dia sudah meninggal dunia, kemudian dia pun mengatakan, laula akhartani, wahai Rabbku, sekiranya engkau menunda masa dan waktu kematianku, sehingga aku akan bersedekah dan aku termasuk akan menjadi orang-orang yang soleh. Penyesalan yang tiada guna, penyesalan yang tidak lagi bermanfaat, dikarenakan sudah berakhir masa dan waktu untuk dia berbuat dan beramal. Alam akhirat adalah amal untuk meraih dan memetik buah dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumat rahimakumullah, kita ingat sabda Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa siapapun kita ketika meninggal dunia, maka yang mengiringi kita adalah keluarganya, hartanya, demikian pula amal-amalnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fayarju ithnan wa yabqa ma'ahu wahid, maka dua perkara akan kembali, keluarganya akan kembali meninggalkan dia, hartanya yang digunakan untuk mengangkat dia sampai ke kuburan pun akan dibawa pulang. Yang akan tetap menyertai dirinya adalah amal-amal yang telah dia lakukan. Sehingga berbahagialah yang meninggal dunia dalam keadaan ditemani amal-amal soleh yang telah dia manfaatkan, yang telah dia kerjakan selama di dunia. Dan celakalah serta rugilah orang-orang yang sampai ke alam kubur ditemani dengan banyak amal-amal kejelekannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bekal yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita lakukan adalah berkorban, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, untuk berkorban menyembelih binatang korban. Yang mampu jangan lewatkan kesempatan tersebut, dikarenakan kita tidak tahu apa kesempatan itu akan datang kepada kita sampai dua kali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang belum mampu untuk berkorban, maka bersabarlah. Sabar merupakan amal ibadah yang mulia dan akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doalah, dikarenakan doa juga merupakan ibadah. Semakin kita banyak bersabar, semakin banyak kita berdoa, pun akan semakin banyak pula ibadah ataukah pahala yang akan kita dapat. Kemudian yang hendak berkorban, sejak hari-hari ini sudah punya niatan untuk berkorban, maka tidak boleh bagi dia untuk memotong rambutnya ataupun memotong kukunya, kecuali jika ada hajat yang mendesak seperti dalam rangka pengobatan, maka itu diperbolehkan dalam syariat. Kemudian ketika ada seseorang yang memotong rambut ataupun kukunya, tidak ada hajat, tidak ada tuntutan, maka wajib bagi dia untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada fidyah ataupun hukuman bagi dia. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak disunnahkan setelah orang tersebut menyembelih binatang korbannya, setelah itu kemudian dia memotong ataupun mencukur rambutnya. Tidak disunahkan hal tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, bagi seseorang yang di pertengahan, mungkin tanggal 7 ataukah tanggal 8 ataukah tanggal yang lainnya, dia baru punya niatan untuk berkorban, maka sejak itulah dia menahan, yakni tidak memotong rambut ataupun kukunya. Ini yang bisa kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batina warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ina. Allahumma aslih wulata umurina wa mujtama'ana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.